ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Anzala ma'ahul kutuba al-kitaba bilhaqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Dan Allah menurunkan bersama mereka, bersama para rasul tersebut, Alkitab dengan benar, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, sebagai hukum memutus perkara di antara manusia pada apa yang mereka perselisihkan. Tsumma qala rahimahullah, wa a'dhabu ma da'a ilayhi ar-rusul min awwalihim Nuh alaihi salatu wassalam wa ila akhirihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tauhid. Dan perkara terbesar, perkara teragung yang didakwahkan oleh para rasul seluruhnya dari rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salatu wassalam hingga rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Inilah perkara teragung yang mereka dakwahkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat rasulan, seorang rasul yang mendakwahkan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut, yang mendakwahkan beribadalah kalian semua kepada Allah semata dan jauhilah at-taghut. Wa qala 'azza wa jalla, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dari rasul, tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku. Demikian. Jadi tauhid adalah inti dakwah para rasul seluruhnya dari awal hingga akhir. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, awwaluhum wa awwaluhum Nuh alaihi salam, dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuh alaihi salam qawluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya rasul yang pertama adalah Nabi Nuh adalah firman Allah dalam surat An-Nisa, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Nabi Nuh dalam ayat ini karena beliau adalah rasul yang pertama. Qala syarih rahimahullah ta'ala, qawluhu awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bayyana syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah anna awwal ar-rusul Nuh alaihi salatu wassalam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwasanya rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam, wastadalla lidzalika biqawlihi, dan berdalil dengan firman Allah Ta'ala, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wal nabiyina min ba'di. Wa thabata fi sahih min hadits syafa'ah. Selain ayat ini juga ada dalil yang lain dari hadis dan telah sabit dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis syafa'ah yang panjang dan di dalamnya terdapat sabda Rasul, dengan sabda Rasul yang berbunyi, inna nasi yaquluna ila Nuhin fayaquluna lahu. Itu ketika manusia sedang dikumpulkan di padang mahsyar menunggu al-qadha, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saking lamanya mereka menunggu, mereka tersiksa, akhirnya mereka mendatangi para rasul untuk meminta agar mereka memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diserahkan, agar dicegerakan al-qadha, agar peradilan itu segera dilaksanakan. Maka para manusia ketika itu mendatangi Nuh di awal kali. Setelah ada. Dan setelah itu mendatangi Nuh alaihissalam. Yaqulun, dan mereka pun berkata kepada beliau, anta awalu rasulin arsalahullahu ila ahli al-ab. Sesungguhnya engkau Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Fala rasula qabla Nuhin, maka tidak ada rasul sebelum Nuh. Tidak ada rasul sebelum Nuh. Karena di sana ada perbedaan antara nabi dan rasul. Ada rasul yang pertama adalah Nuh dan tidak ada rasul sebelum beliau. Wa bihadza na'lam khata' al-mu'arrikhin alladziina qalu. Oleh karena itu, dari sini kita bisa mengetahui kesalahan para mu'arrikh, yaitu para ahli tarikh, para ahli sejarah, yang mereka mengatakan inna Idris alaihi salatu wassalam qabla Nuh. Bahwasanya Nabi Idris itu masa hidupnya sebelum Nabi Nuh. Ini adalah keliruan kata Syekh rahimahullah. Balilladzi yadhhar, bahkan sebenarnya yang tampak bahwasanya Idris, Nabi Idris alaihissalam, min anbiya'i bani Israil, termasuk dari kalangan para nabi bani Israil. Qala rahimahullah, wa akhirul anbiya'i wa khatamahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabi yang terakhir penutup para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li qouli ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, tidaklah Muhammad itu adalah sekedar ayah dari salah seorang pria dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah seorang rasul, Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Fala nabiyya ba'dahu wa man idda'a an-nubuwwata ba'dahu fa huwa kadhibun kafirun murtaddun 'anil Islam. Maka tidak ada nabi setelah Muhammad alaihi salatu wassalam, karena Allah telah menyatakan dalam ayat ini nas wa khataman nabiyyi, wa khatam an-nabi, itu penutup para nabi. Maka tidak ada nabi lagi setelah beliau, dan barang siapa yang mengklaim kenabian setelah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa huwa kadhibun, maka dia adalah seorang pendusta yang kafir. Ya, para ulama sepakat berijma kafirnya orang yang mengaku sebagai nabi sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasallam, murtad, orang yang murtad dari Islam. Dan sangat disayangkan di zaman-zaman sekarang ini sangat banyak orang yang mengaku Nabi ya, di berbagai tempat di dalam maupun di luar negeri ya, yang baru-baru ini muncul di Jombang mengaku sebagai Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang di tempat lain ya, sangat banyak. Maka ini adalah kekufuran ya, dan dia adalah pendusta murtad dari Islam jika tidak mau bertobat dari hal tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min nuhin ila muhammadin. Dan setiap umat yang Allah utus kepadanya seorang rasul, baik dari masa Nuh alaihissalam sampai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir Muhammad alaihissalatu wassalam, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu, mengutus setiap umat yang Allah utus kepadanya seorang rasul dari Nuh hingga Muhammad alaihi wassalatu wassalam, pasti memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Wa yanhahum an ibadati thaghut, dan melarang dari beribadah kepada thaghut. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut thaghut, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mendakwahkan tauhid, yaitu beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah thaghut. Para syarih rahimahullah, qawluhu wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan ay anna Allah ba'atha fi kulli ummatin rasulan, itu bahwasanya Allah mengutus di setiap umat seorang rasul, yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, yang para rasul itu menyerukan kepada umatnya, kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Wa yanhahum 'ani syirk, dan melarang mereka dari kesyirikan. Wa dalilu dzalika qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran, sesungguhnya kami mengutus kepadamu bil haqqi, inna arsalnaka bil haqqi, sesungguhnya kami utus engkau dengan membawa kebenaran, syiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada satu umat pun kecuali telah berlalu padanya seorang pemberi peringatan, yaitu seorang rasul. Tidak ada sebuah umat kecuali telah Allah utus kepadanya seorang rasul yang membawa berita gembira dan memberi peringatan. Wa qala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tajtanibut thaghut, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat. Di sini ada lafaz kull, kulli ummatin, maka itu menunjukkan setiap umat telah Allah utus kepadanya seorang rasul yang mendakwakan tauhid. Qauluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, hingga akhir ayat wajtanibut thaghut, hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Ilah ma'na la ilaha illallah, itu sama mengandung dua komponen. Yang pertama komponen isbat atau nafi, kemudian komponen isbat, penafian uluhiyah dari selain Allah, dan penetapan atau isbatul uluhiyah lillahi wahdah, penetapan uluhiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Komponen penafian dari lafaz la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadai illallah, kemudian pengisbatan atau penetapan uluhiyah hanya untuk Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Itu sama seperti yang disebutkan di dalam ayat anibudullah, tapi didahulukan isbat, beribadalah hanya kepada Allah wajtanibut thaghut, kemudian disusul dengan nafi, dan jauhilah para thaghut. قال المؤلف رحمه الله تعالى وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. Allah mewajibkan kepada seluruh hamba al-kufra bittaghut wal-iman billah, mewajibkan kepada mereka untuk kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Ibn al-Qayyim rahimahullah, at-taghut, taghut itu adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Segala sesuatu itu hamba yang melampaui batasnya, yang melewati batasnya, itu batasnya sebagai seorang hamba, bin ma'budin, baik sebagai sesuatu yang diibadai, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta', atau yang ditaati. Ya, setiap hamba yang diibadai, ya, setiap makhluk yang diibadai atau diikuti atau ditaati, dan dia melewati batasnya sebagai seorang hamba. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. أراد شيخ الإسلام رحمه الله, شيخ الإسلام yang dimaksud di sini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله, memaksudkan dengan ucapan beliau ini أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. Bahwasanya tauhid itu tidak akan sempurna kecuali dengan beribadah kepada Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya, kemudian dengan wajtinabi taghut, dengan menjauhi taghut. Wa qad faradallahu dzalika 'ala 'ibadi, dan Allah mewajibkan hal itu kepada para hambanya. Wa taghut mushtaqqun min at-tughyan. Lafaz taghut dalam bahasa Arab itu mushtaq, diambil atau diturunkan dari kata at-tughyan. Wat-tughyan mujawazatul haddi. Adapun makna tughyan di dalam bahasa Arab adalah mujawazatul hadd, melampaui batas, melewati batasnya. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan di antara ayat yang menunjukkan makna at-tughyan adalah ayat inna lamma tawal ma wa hamalnakum fil jariyah, dan sesungguhnya kami ketika air itu melampaui batasnya, hamalnakum fil jariyah, kami bawa engkau, kami selamatkan kalian dengan perahu, kami selamatkan kalian dengan membawa kalian di atas perahu. Ya'ni lamma zada al-ma'u 'anil haddi al-mu'tadi hamalnakum fil jariyati ya'ni safina. Yaitu ketika batas air sudah melampaui batasnya, dari batas yang seharusnya, yang biasanya, hamalnakum fil jariyah, maka kami membawa kalian di dalam perahu. Yaitu safina, ya, perahu atau kapal. Ini pada kisah bencana air bah, adab Allah yang diturunkan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini makna at-tughyan, yang merupakan asal kata dari taghut. Wastilahan, adapun makna taghut secara istilah, ahsanu ma qila fi ta'rifihi, definisi yang paling baik dari taghut adalah ma dzakarahu Ibnu Qayyim rahimahullah, yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, annahu ai at-taghut kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Bahwasanya taghut adalah setiap hamba yang melewati atau melampaui batasnya, yang dia disembah atau diibadahi, diikuti dan ditaati. Ya. Setiap hamba yang diibadahi atau diikuti atau ditaati melewati batas yang seharusnya. Wa muradu bil ma'bud wal matbu' wal muta' ghairu salihin. Dari maksud di sini, setiap yang diibadahi, diikuti atau ditaati, ya, itu adalah dari kalangan ghairu salihin, dari kalangan selain orang-orang saleh. Setiap yang diibadahi atau diikuti atau ditaati dari kalangan orang-orang yang tidak saleh, bukan orang-orang salihin. Amma salihun falaisu tawarika wa in ubidu aw ittubi'u aw uti'u aw uti'u. Adapun orang-orang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh, makhluk-makhluk Allah yang saleh, maka mereka bukanlah tawarik, bukan disebut sebagai orang sebagai tawarik, bentuk jamak dari tawud, walaupun mereka diibadahi atau diikuti atau ditaati. Karena orang soleh tidak akan mungkin ridho jika mereka diibadahi atau diikuti atau ditaati dengan sesuatu yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh misalnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kaum Nasara beribadah kepadanya, menyeru, berdoa kepadanya dan sebagainya dari berbagai macam ibadah. Tapi apakah kemudian kita sebut Isa Tawud? Tidak. Karena Isa tidak ridho terhadap peribadatan yang dilakukan oleh orang Nasara. Dan Isa orang soleh, bahkan dari kalangan Nabi dan Rasul. Maka tidak kita sebut kemudian Isa Tawud. Na'udzubillah. Ya, ini maksud ucapan Syekh. Begitu juga sebagian orang beribadah kepada malaikat. Ya. Apakah kemudian kita sebut malaikat sebagai Tawud? Tidak. Nah, karena para malaikat adalah hamba Allah yang soleh, yang tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Ini adalah maksud ucapan Syekh Rahimahullah Ta'ala. Fal asnam, adapun berhala-berhala, allati tu'bad min dunillahi tawaqit, adapun berhala-berhala yang diibadai selain Allah, maka berhala-berhala itu adalah tawaqit, tawud-tawud. Wa ulama usu, begitu juga para ulama jelek, ulama su, alladina yad'una ila ad-dhalali wal kufri, yang menyerukan kepada kesesatan dan kekufuran. Au yad'una ila al-bid'ah, atau menyerukan kepada bid'ah bid'ah. Au ila tahlili ma harrama Allah, atau yang para ulama su yang menyerukan kepada tahlili ma harrama Allah, untuk menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Au tahrim ma ahalla Allah, atau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Maka mereka adalah tawarid. Mereka semua adalah tawarid. Karena mereka minta untuk ditaati atau diikuti dalam perkara yang Allah haramkan, ya, berupa kesesatan maupun kekufuran. Walladina yuzayyinuna liwulatil amri al-khuruji an syari'ati al-islami binadmin yastawridunaha mukhalafatan nizamiddin al-islami tawarid. Begitu juga orang-orang atau para ulama su yang menghias-hiasi kepada penguasa untuk keluar dari syariat Islam. Ya. Para ulama yang mengaku, ya, yang disebutkan dirinya kepada ilmu, kepada dinul Islam, bahkan ditokohkan, ya, tapi mereka menyatakan bahwasanya syariat Islam ini tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian menyatakan demikian, tidak setuju kalau syariat Islam diterapkan. Ya, maka para ulama sunnah yang semisal ini, yang menghias-hiasi kepada para penguasa untuk keluar dari syariat Islam, kemudian menggantinya dengan aturan-aturan yang dia buat-buat atau yang dia datangkan dari luar Islam, mukhalafatan li nidhamiddin al-islam, yang bertentangan menyelisihi aturan dinul Islam, maka mereka semua adalah tawagit, tawagut. Karena haula tajawazu haddahum, karena mereka telah melewati batas mereka. Fainal haddul alim, fain haddul alim ay yakuna muttaba'an aw muttabi'an lima jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya batasan seorang alim, seorang yang berilmu, adalah mengikuti apa yang datang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena ulama'a haqiqatan warthatul anbiya, karena sungguhnya para ulama hakikatnya adalah para pewaris Nabi, para pewaris para Nabi. Yarithunahum fi ummatihim ilman wa amalan wa akhlaqan wa da'watan wa ta'liman, mereka mewarisi dari para Nabi tersebut di tengah-tengah umatnya ilman, mewarisi ilmu mereka, amalan mereka, akhlak mereka, dakwah mereka, ta'lim mereka. Ini adalah hakikatnya seorang alim. Faida tajawazu hadzal hadda wa saru yuzayyinuna lil hukam al khuruj an syariat al islam, jika mereka ternyata melewati batas ini, melanggar batas ini, dan mereka menjadi orang-orang yang menghiasi kepada para penguasa untuk keluar dari syariat Islam, bimithliha bihim lahum fahuwa tawaghit, ya, menghias-hiasi kepada para penguasa untuk keluar dari syariat Islam dan menggantinya dengan aturan-aturan yang lain di luar syariat Islam, maka mereka adalah tawaghit. Liannahum tajawazu ma kana yajibu alaihim ayyakunu alaihim min mutaba'at syariah, karena mereka telah melewati dan melampaui, melanggar apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu mengikuti para rasul, berhukum kepada syariat rasul, yang mereka justru melanggarnya, karena mereka telah melanggar apa yang wajib bagi mereka dan yang seharusnya mereka lakukan dari mengikuti syariat, itu syariat yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Nabtati bihada wallahu ta'ala nabi sawab sallallahu wassalam wa barakana nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.